Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini menjadikan pertemuan yang barokah. Menjadikan pertemuan yang menjadikan tali ikatan sambungan kita baik di dunia maupun kelak sampai nanti di akhirat. Bahkan menjadi tali sambungan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab kita secara rutin di dalam pengajian rutinitas kita. Masih di dalam lingkup keuntungan berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan keutamaan, merupakan keistimewaan bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kemarin di pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kami sebutkan bahwasannya bagaimana istimewanya orang-orang yang ahli berzikir kepada Allah. Mereka dicinta oleh Allah, mereka dipuji oleh Allah, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita dengarkan bagaimana pendapat Rasulullah kepada orang-orang yang ahli zikir kepadanya, kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ammal akhbar anil mukhtar faqad qala sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al imam al malik bighulan fima rawahu al imam al malik balaghan anhu dzakirullah fil ghafilin kal magatil khalf al farin wa dzakirillah wa dzakirullah fil ghafilin ka ghusnil akhdar fi syajarin yabisin wa fi riwayah mithlu syajar al khadra wasta syajarati yabis wa dzakirullah fil ghafilin mithlu al misbah fi bayt al mudlim wa dzakirullah fil ghafilin yurahillahu maq'adahu fil jannah wa huwa hayy. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana memuji orang-orang yang ahli zikir. Coba didengarkan baik-baik, ini orang yang ahli zikir. Karena enggak semua orang ini mau berzikir kepada Allah. Zikir itu gampang. Zikir itu gampang, enggak harus zikir itu 5 jam dumble nanti yang iya. Enggak harus zikir itu 1000 kali. Enggak harus zikir itu 100 kali, 1 kali istiqomah itu ada nilainya di hadapan Allah. Ada nilainya, 1 kali istiqomah bernilai di hadapan Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadisnya, innallaha yuhibbu ila 'abdihi idza 'amila 'amalan an yastadima. Allah ini suka kepada hambanya jika melakukan sesuatu perbuatan, lalu perbuatan itu diistiqomai. an yastadimahu wa inqalla, walaupun perbuatan itu sedikit. Anda punya istiqomah sholawat kepada Nabi satu hari tiga kali, gak masalah, yang penting istiqomah. Anda punya istiqomah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, satu hari lima kali, gak masalah, yang penting istiqomah, Allah suka. Jangan sampai kalau sumpek tok, waktunya sumpek, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai tasbihnya ledeh. Waktunya sumpek, Habib, ada bacaan Bib, ada wirid kah Bib? Waktunya sumpek, waktunya sumpek, kiai minta barokah airnya kiai. Ini gak disuka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disuka sama Allah itu orang yang punya wiritan, orang yang punya istiqomah, walaupun sedikit tapi dilanggengkan, diteruskan begitu. Ingat ya, kenalan sama Allah itu gak bisa di dalam waktu kita kepepet. Nabi mengatakan ta'arraf ilallah firroho ya'rifka fisyidda. Kenalanlah kamu kepada Allah. Kapan kita diperintahkan untuk kenalan kepada Allah? Firroho, dalam waktu kita kosong, dalam waktu kita santai, dalam waktu kita sehat, kenalan sama Allah. Nanti kalau Anda sakit, Anda dikenal Allah. Jadi jangan waktu kita sakit kita beli tasbih, jangan waktu kita gak punya uang kita sedekah, jangan waktu kita ada masalah kita datang ke kiai, kita datang ke habib. Tapi waktu kita longgar, waktu kita sehat, waktu kita senang, ingat kepada Allah. Nanti waktu Anda sakit, waktu Anda bermasalah, waktu Anda mempunyai problematika, maka enggak usah diminta, Allah langsung campur tangan, Allah langsung akan membantu Anda. Karena di waktu Anda bahagia, di waktu Anda sehat, Anda kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berzikir kepada Allah, ahli zikir kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal misbah, mereka seperti lampu yang terang benerang di satu tempat yang penuh dengan kegelapan. Enggak usah panjang-panjang, Pak. Saya mau ngasih cerita dari guru saya langsung waktu saya dapat ijazah majelis ini. Saya mau cerita satu cerita yang waktu itu saya dapat ijazah dari guru saya tentang majelis ini. Waktu saya ngomong sama guru saya Habib Umar yang fotonya ada di belakang kitab ini, saya ngomong, Habib, saya minta membuat kegiatan. Saya membuat kegiatan. Kata Habib Umar, kegiatan yang seperti apa yang kamu inginkan? Saya mau membuat kumpulan yang kiranya itu saya mau berbuat acara dzikir gitu. Ya bahasa kita Beb, istighosahan begitu. Saya ngomong gitu. Orang Indonesia kalau berzikir membahasakan dirinya dengan bahasa istighosah. Istighosah itu artinya memohon kepada Allah. Kata Habib, lalu apa yang saya baca Beb? Habib Umar mengatakan yang kamu baca ya ini, yang di kitab ini sesuai dengan lisan beliau. Pertama baca doa Asmaul Husna, lalu baca Asmaul Husna. Baca ya Allah 200 kali. Saya tulis. Lalu baca Asmaul Husna, saya tulis. Lalu baca solawat, saya tulis. Lalu baca Wirdus Sakron, saya tulis. Semua yang ada di kitab ini, semuanya persis dengan lisan beliau, guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Setelah semua saya tulis, saya bukukan, jadilah kitab yang saya bawa ini. Saya minta bilang sama Habib, Habib, ini kok banyak Beb. Kira-kira Beb, kalau saya membuat acara seperti ini, orang-orang sanggup tah ikut baca seperti ini? Kata Habib Umar, enggak apa-apa, ini dibaca, nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sakinah, Allah akan memberikan ketenangan, dan Allah akan memberikan kegembiraan, sehingga mereka yang ikut membaca wirid ini akan larut di dalam kecintaan kepada Allah, dan mereka tidak merasakan bacaan itu akan menjadi banyak. Akhirnya wirid ini tadi kami baca dan beliau ngomong pakai ijazah, kata beliau ini wirid kalau dibaca dengan orang yang banyak ataupun orang yang sedikit terserah. Yang jelas kalau ada satu saja orang yang waktu membaca wirid ini tadi hatinya ingat kepada Allah, mantap kepada Allah, gara-gara satu orang itu hatinya orang yang hadir semuanya akan menjadi terang. Dan orang yang hadir tadi itu kalau pulang ke rumahnya akan menerangi rumahnya. Kalau masuk di kampungnya akan menerangi kampungnya. Kalau masuk di satu daerah yang gelap, maka daerah itu akan terang barokahnya bacaan-bacaan ini tadi. Dan memang begitu, itu sesuai dengan lisan dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ahli berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah seperti lampu yang terang di tengah-tengah kegelapan. Maksudnya apa? Lampu yang model bagaimana? Apakah orang yang ahli baca wirid itu bisa buat sentolop? Enggak bisa. Orang baca wirid kalau masuk di lampu mati tetap enggak kelihatan, Pak. Akan tetapi yang dimaksud terang itu adalah hatinya. Orang yang ahli baca wirid hatinya akan menjadi hati yang terang, akan memiliki hati yang lapang, akan memiliki hati yang luas, yang tidak sumpek, yang tidak terganggu dengan masalah. Coba banyak perhatikan bagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Aulianya Allah, aulia wali ini bisa bermakna berarti fa'il, juga bisa berarti maf'ul. Ini wali ini orang yang dicinta oleh Allah atau orang yang cinta kepada Allah. Ini si wali ini la khaufun alaihim, enggak punya takut. Wala hum yahzanun, dan enggak punya sumpek. Kenapa enggak bisa takut, enggak sumpek? Hatinya terang. Hatinya terang. Begitulah orang-orang yang ahli berzikir kepada Allah. Begitulah orang-orang yang ahli mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibukakan oleh Allah cahaya yang luar biasa, akan disirami dengan siraman rohani yang luar biasa, sehingga mereka hidup di dunia, ya badannya hidup di dunia, tapi ruhnya hidup di akhirat Allah. Ruhnya bisa merasakan nikmatnya ibadah, ruhnya bisa menikmati rasanya sholat, ruhnya bisa menikmati rasanya pembacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Beda dengan orang yang hatinya gelap. Oh, lek wong wis atine peteng iki soro, soro. Kongkon sholat abot, Pak. Kongkon waca Quran abot. Dinasehati berat. Main PS kuat. Dangdutan siap. Coba kalau bulan Ramadan musholla darusan, berapa orang yang hadir darusan? Suwe ini ku ngaji nih, Pak mari-mari komplain. Mikrofon yo joget-joget lek ngaji ku. Mengganggu kepada yang lainnya. Loh, lek sampean tidur, mikrofone diurupno, mengganggu, masuk akal. Lah wong sampean Ramadan nang omah ndelok TV, langgar maca Quran, dikomplain nang RT mbek RW, musala iku opo-opoan iku. Wah, diogetno ae. Awak iki terganggu, sampean terganggu apa? Delok TV sampai tak getno wisan TV ku jarene. Hebat. Hebat sudah. Begitulah orang-orang yang hatinya mati. Baca Quran terlalu lama, mulutnya kaku, tidak enak. Sholat terlalu lama, tidak enak. Wiritan terlalu lama, tidak enak. Pengajian, tidak enak. Terlalu lama. Loh, coba kalau kita berbuat kemaksiatan kepada Allah, lah kok enak? Ayo lagi, ngundang orkesan lagi. Mari kita diluk, dok. Ya apa jare wong sing ngundang? Gatun tau. Bayar larang-larang koyok ngini, dak nomek diluk tok. Coba pengajian ngundang kiai. Begitu kiai ne ceramahe ndak terlalu dawa, enak kiai golek ceramah, tepak wis ndak dawa, ndak pendek, mantep lah pokoke ngene. Tapi lek ngundang artis, acara-acara kemaksiatan kepada Allah terlalu pendek dikomplain, kiai terlalu panjang di dikomplain, Pak. Kalah agama ini. Kalah, kenapa seperti itu? Loh, memang hatinya kok. Pengaruh hati. Kenapa Nabi di dalam ulama mengatakan al-ghina ghidha ur-ruh. Suara yang kita dengarkan ini makanannya hati. Loh, hati ini akan makan sesuai dengan seleranya. Apa yang kita dengar itu adalah makanannya hati. Hati akan makan sesuai dengan seleranya. Kalau hati ini gak pernah diajak zikir, jauh dengan Allah, yang dimakan adalah kemaksiatan. Ngrungokno radio, seneng. Ngrungokno dangdutan, seneng. Ono wong rasan-rasan, seneng. Coba jangan ngrungokno maca Quran. Coba jangan ngrungokno pengajian. Coba tidak ngrungokno selawatan. Gak seneng hatinya. Berarti hatinya gak cocok makan selawat. Hatinya gak cocok makan Al-Quran. Hatinya gak cocok diajak sholat. Oh, berarti hati ini peteng ini. Sebabnya apa? Gak pernah digosok. Ya, apa cara gosok hati? Caranya gosok hati, ini keluar dari jalan sini, saya kasih tahu ini cara gosok hati ini. Keluar musola ini lurus. Embong. Ya. Belok kanan sedikit, ada toko bangunan, beli amplas. Dilek. Bersih hati ini wis. Cara menggosok hati bagaimana? Bukan diamplas. Cara menggosok hati, hati kita yang sudah kotor ini, kita ajak wiritan, kita ajak selawatan, istiqomah, kita baca terus, terus, terus. Minimal lah sedina, seminggu sepisan, Pak, dijak pengajian, dijak wirit-wiritan seperti ini. Ini menggosok hati kita sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Insya Allah akan menjadi hati yang terang dan hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga apa yang kita sampaikan membawa manfaat kepada kita semuanya, menambahkan iman kepada kita semuanya, dan semoga semuanya mendapatkan barokahnya zikir kepada Allah. Amin, ya Rabbal Alamin.